Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali, wahal min malika illa ma akalta fa afnat aw labista fa ablat aw tasaddaqta fa abqat. Berkata manusia, aku punya harta, aku punya harta. Padahal harta yang sebenarnya itu adalah yang kamu makan, kemudian menjadi kotoran, habis. Makanan yang belum kamu makan itu mungkin rezekinya orang lain, akan dimakan oleh orang lain, bukan milikmu. Atau yang kamu pakai, pakaian kamu, kemudian lama-kelamaan akan menjadi rusak itu pakaian kamu, dan akan menjadi kain-kain yang tidak bernilai. Adapun pakaian, kain-kain kamu yang tidak kamu pakai, mungkin bukan pakaian kamu. Kalau kamu meninggal, itu akan menjadi pakaian orang lain. Atau yang kamu sedekahkan, maka tidak akan sia-sia. Berarti kamu telah mengabadikan harta kamu. Kenapa? Nanti akan dikembalikan oleh Allah menjadi pahala yang besar nanti di hari kiamat. Karena itu, harta kamu sesungguhnya yaitu yang kamu makan atau yang kamu pakai, di pakaian kamu, melekat di badan kamu sampai rusak, atau yang kamu sedekahkan. Jangan Anda menyia-nyiakan ketika Allah memberikan harta. Maka sesungguhnya jika kamu tidak keluarkan pada tempatnya, satu di antara dua, kamu akan meninggalkan harta itu terlebih dahulu dengan kematian, dan harta itu akan menjadi tarikah yang dinikmati oleh ahli waris, atau mungkin ahli waris yang tidak terdidik digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Atau yang kedua, harta akan meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan dunia ini. Mungkin harta itu akan hilang, dirampok, terbakar, dan seterusnya. Disinilah, pandai-pandailah Anda menggunakan harta kamu dengan mengabadikannya, mengembalikan kepada penciptanya untuk manfaat kepada umat Muhammad, untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi pahala yang besar. Ma indakum yanfat wa ma indallahi bak. Apa yang ada pada diri kamu itu akan habis, tapi apa yang kamu simpan di sisi Allah itu adalah kekal. Yang ada pada diri kamu, di rumah kamu, di almari kamu, di tabungan kamu, akan habis. Tapi yang kamu buat amal soleh dengan ikhlas, itu adalah kekal nanti. Di hari kiamat akan menjadi nikmat yang abadi ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita orang yang bisa memanfaatkan daripada harta untuk kebahagiaan abadi. Amin ya rabbal alamin. Tuh, apa kata Ustadz?